hayyul qayyum la ta'uzuhu sinatu wa la naum. Suasana di kota santri, ya pagi dan sore hari, mura-muri berbusana rapi, menyanyi suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Hati suasana di kota santri asik senangkan hati. Habis lagi latihan guys, selamat pagi, lagi latihan buat nyanyi nanti malam di pondok pesantrennya Gus Miftah. Seru banget bakalan. Jakarta. Ya itu. Ya itu buat mereka ya. suka jengkol. Dia enggak suka. Tugas kalau mau kerja di sini tuh harus nyobain jengkol. Satu biji juga. Ayo. Mama ya, saya sama Arsika ke satu. Hah? Iya, kalau saya sama Arsika makan jengkol. Iya. Coba enggak? Oke, sini satu-satu sini. Cuma coba doang ya, coba. Karena diam, aku mau lihat. Enak. Tuh. Santai aja coba mak. Abis itu kalau kamu makan lagi enggak usah. Enak aja satu dong. Jadi tahu semua di. Enak kan? Enak kan? Enak. Air ini. Tuh. Ayo. Ini juga. Saya import dari Cina. Enak kok. Enak sumpah. Ayo Maya. Maya sebelumnya belum pernah dijijelin soalnya. Try it. Makannya dua gini. Sabar dong. Maya sayang sama Arsika. Ini jangan dipaksa dong. Sabar. Maya tetap gagal, aneh katanya. Oke, Carmen. Kak Carmen juga. Kalau ini mah gini semua. Ini doyan. Mantap ya. Doyan ya, men. Lagi gitu ya. Ya mau makan doyan. Udah pernah coba belum? Belum. Serius? Pernah tapi cuma dikit doang juga. Nah, itu pernah berarti. Mau dikit mau banyak. Nggak nambah. Enak. Lebih enak pete. Lebih enak pete. Iya. Tolong coba. Iya. Ada sawan. Eh, sakit. Pada ngapain ke toilet? Enggak. Jujur. Enggak. Udah guys, oke. Okay. Mau ngomong baik tuh di toilet, enggak usah. Udah pernah coba? Doyan, di kantong semua. Jauhin. Diam. Lihat. Terus habis itu Kak Dodi yang giniin. Dia ketutup semua. Belakangnya miss deh. Udah, gagal. Soalnya perdana show di Jakarta, di Jogja maksudnya. Oke. Bukan pertama show, pertama check sound. Check sound. Iya. Nanti malam baru ya. Malam. Gimana guys tadi guys? Seru. Antusias banget penontonnya, seru ya bro ya? Iya, seru. Gokil. Deg-degan gak tadi? Baru nyanyi, baru cek sound doang ya? Pokoknya nanti malam di acaranya Milad 1 Dekade Ponpes Oraji ini bakal seru nih. Seru. Kita bongkar nih Jok. Oke. Ya mantap. Pondok Pesantren Ora Ajinya Gus Miftah. Kita siap mau menghibur juga. Oh siap mau nyanyi. Dan mau seru-seruan, mau. Karena kita sebenarnya udah dari arsi masih di perut. Kita sudah. Kita udah nyantri. Iya, sudah sering ke situ. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa. Oh saya bersilaturahmi lagi. Yuk. Thank you. Iya, 2013 gimana? Iya, anak-anak belum ada. Ini 3 hari 3 malam, berarti besok ada lagi. Masih, bojoran sehat, semua agama, anak malamnya wayang. Gus. Dulu kita guys kesini tahun 2013. Iya. Akekanya berapa kambing waktu itu? Wah, kita potong kambing banyak, ini sama dia. Ini nih. Sama ini nih, potong kambing banyak. Pesantrennya kamu di sini? Ya. masih kecil. Itu nanti kan dulu pakainya di sini. Iya. Jadi sono sekarang di Asrama Putra. Mantap. Lah orang penuh semua. Gimana? Saya sengaja kan di depan gereja kita kajian kebangsaan kan. Menarik. Menarik ya. Itu rame teman-teman dari Jakarta juga kan. Iya, ada Pak Wakasan. Ini Pak Wakasan Blotere, ada Pak Gubernur Kaltim, Iskan Nur. Kok daripada jauh nggak didoain kan mending jauh masuk pesantren dapat ilmu. Arsi Arsi dulu bilang gede aja gak mau ninggalin bunda loh. Iya tahu bunda. Tapi Arsi bilang kalau udah gede mau ninggalin bunda. Maksud Arsi, kalau misalnya nih, Arsi pergi nih, Arsi pergi holiday. Misalnya holiday lama. Tadi Arsi bilang mau pergi ninggalin. Hah? Dia mau pergi. Arsi bilang ini Arsi mau ninggalin bunda. Ayahnya gimana? Iya. Mana Mas? Ayah boleh. Nanti tadi ACC sama ayah. Boleh. Boleh nanti kalau udah SMP. SMP 6. Kapan, Bun? Lah. Budayanya mesti apa gitu. Lah. Harus bilang aku mau makan santai. Nih, bagus. Harus sih. Beneran, Kak? Umar besar enggak? Beneran? Aduh. Terus bisa ngerayu bunda dong biar boleh masuk pesantren. Gus Miftah ngerayu bunda supaya Arsi bisa masuk pesantren. Wajar, karena dulu akikohnya di pesantren. Iya, oke. Budi motokin kambing. Pas akikohnya Arsi, Gus Miftah lo. Arsa juga. Kalau biasanya kan orang akikoh itu berapa? Kalau cewek 1, cowok 2. Dia 20. Lah jamaah segini. Sama sih. Siapa? Amina kan juga sama. Aku motong banyak karena kita kalau pengajian memang mesti motong kambing. Oh gitu. Nah, gitu. Sekaligus kita niati. Gimana kasih? Nepik sih Mas pesantren. Bismillah. Lama banget. Bun, katanya anu nunggu SMP lama banget katanya. Kalau kecil ya sebenarnya enggak rela. Kalau kita sih juga enggak rela. Kalau sama dia enggak ada habisnya. Kenapa Arsi pengen di pesantren? Yang dirasakan di pesantren apa, Nak? Soalnya Arsi lebih mending enggak ninggalin bunda dapat pelajaran daripada Arsi ninggalin bunda cuman libur-libur doang. Ninggalin bunda dapat pelajaran, ini keren nih. Jadi Arsi dengerin ya, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran dimana-mana. Tapi kalau orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Makanya Arsi bisa belajar dari manapun, termasuk pesantren. Emangnya kan keren ya, alumni santri jadi penyanyi top. Jadi diva. Besok diva ya. Makanya ini nanti harus mulai. Calonnya apa? Jadi kalau diva, diva Arsi, alumni pesantren Ora Aji. Kalau satu ini calon ustad. Arsya. Ade. Ade. Ade. Nah, ini. Calon santri. Calon santri juga. Arsya mau masuk pesantren enggak? Masih pengen jadi ustad enggak? Idola idola ustadnya siapa? Om. Apa jadi Gus Mipa? Om. Pakai baju. Dulu kan pernah pakai baju. Kayak Gus Mipa kan? Pakai kacamata hitam juga kan? Ukuran kepalanya berapa tak buatin belangkon yang bagus? Mau dia berapa sih? Berapa ya? Dia 6 tahun. Berapa ya ukuran kepalanya ya? Dulu itu kesannya kalau jadi ustadz itu pinggiran, nggak menarik. Nah sekarang kita rubah image itu bahwa ustadz itu juga bisa keren. Iya, benar. Iya harus gitu. Kalau nggak berubah. Orang umatnya berubah. Iya umatnya berubah. Nah ustadz ya. Amin. Salam kenal semuanya. Jadi izinkan kami untuk membawakan satu lagu di sini ya. Dan gak lupa juga kita mau ngucapin selamat untuk satu dekade untuk Pondok Pesantren Ora Aji. Tangan dulu dong. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Apa? Kembali pada menutup waktuku karena ku tahu hanya pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Semuanya demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku. Alhamdulillah. Yang datang pengen lihat Mas Anang atau Asanti atau ngaji. Sorry ya Mas ya. Terima kasih atas hadirnya. Juga ada tengah-tengah kita tepuk tangan untuk Bapak Wakil Kasat, Bapak Legend Agus. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Ini lagi rasa dikenalke wis ngerti. Tepuk tangan untuk Arsa Arsiana Ngasanti. Jadi kalau orang bilang begini, Gus Miftah sekarang jadi kiainya artis baru sekarang. Salah. 2013 Anang Asanti sudah ke Ora Aji. Betul. Coba dulu yang pernah melihat Mas Anang Asanti tahun 2013 ngacung. Oh, enggak banyak Mas, enggak banyak. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi ustaz. Ustaz. Saya mau tanya, Arsa. Ustadz idolanya siapa? Idolanya Gus Miftah. Idolanya Gus Miftah tak sangoni. $1,000. Makasih ya Arsa ya. Coba anaknya Anang Asanti pengen jadi ustadz kaya Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini sama-sama santri. Saya nyantri dari lama di sini sama Gus Miftah. Yang saya senang sampai hari ini ternyata pesantren ini terus maju. Amin, amin. Maju terus sampai sekarang. 2013 kita kesini belum ya. Baru ada Aurel Azriel, belum ya, ada Arsy belum dan ada Arsya. Arsya. Alhamdulillah pas pulang ada Arsy dan waktu itu berapa kambing Gus buat saya Arsy? Saya potongan 20 kambing. 20 kambing tuh buat Arsy waktu itu, makanya jadinya begini. Jadinya begini, ya. Juara nyanyi ya, di Amerika loh. Di Amerika. Tadi bilang mau masuk pesantren katanya. Nah, katanya Gus, pengen ya? Masuk pesantren. Iya. Tapi sama ibunya belum boleh. Gak tega. Kalau ke pesantrennya Gus Miftah boleh. Oh dong. Boleh. Mas Anang, Mas Andi aku tak ngopi dulu. Ya. Jangan dulu silakan jenengan. Kita nyanyi nanti abis ini kita panggil Arsy buat nyanyi satu lagu lagi ya. Tapi kita dulu nyanyi buat semua ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Kita nyanyi bersama-sama karena mudah-mudahan tahu lagu ini karena tahu. Lagu ini cocok banget buat suasana hari ini juga. Suasana di kota santri. Tepuk tangan untuk Arsy. Disawer. Waduh tuh. Arsy bilang apa? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mama sama papa tuh galak siapa sih? Bunda. Oh bunda. Iya bunda. Papa sama bunda ya. Galaknya bunda kayak apa sih? Ya agak galak sih. Enggak ya. Tapi... tegas banget dia. Contohnya tegas sama Arsy apa? Tegasnya kan kalau tegas bagus supaya Arsy jadi baik kan? Tegas enggak kalau ada ini tuh kalau di kamar kan tegas tapi kalau ada orang enggak tegas. Oh malu. Ya enggak apa itu kan berarti Bunda sayang sama Arsy. Kalau Arsy cita-citanya pengen jadi apa nak? Pengen jadi ustazah. Masya Allah. Kenapa pengen jadi ustazah sayang? Soalnya daripada Arsy artis jadi artisnya nyanyi lagi. Arsy juga pengen tampil Arsy baca Al-Quran. Masya Allah. Aduh Arsy surat Al-Kafirun hafal gak? Kuliah ayu Al-Kafirun. lihat tapi Arsi lupa sedikit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kalau benar tak sawer. Ayo, bentar. Masih ada kayaknya uangnya ini. Ayo. Ayat kursi apa sayang? Iya. Ya, ayat kursi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uzuhu sinatu wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'isni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiduna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'udduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Subhanallah. Arsi kira jir berapa? Dua. Ayo, ayat kursi $1,000 lagi. Terima kasih. Ya, yang bener nak, yang soleha ya. Iya. Tepuk tangan tuh Arsi, atau Arsi pengen nyanyi lagi? Mau? Mau? Oh, mau dia. Ya, mau. Sini. Nyanyi cendol dawet setuju? Nah, cendol dawet. Ayo. Disawer terus gimana gak mau nyanyi. Aduh, yuk, yuk, yuk. Pajat ini, pajat ini. Awas, awas. Kita nunggu dulu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya. Bye. Bye. Bye semuanya. Alhamdulillah guys, ada 10.000 lebih. Jangan dulu. 15.000 orang. Masya Allah. Iya, iya, dadah. Sedihnya karena nggak bisa satu-satu ya, bener, satu-satu dan tadi jalan harus pegang ini kepanjangan harus tarik tarik tarik kalau bisa semua salam tapi kan karena mereka juga excited kan tak mak daya tak mampu untuk lebih yuk ada ya Tasya tuh ramah banget iya apanya dia aja ya Allah halo halo Arsya ramah banget, nanti Arsya dapat balasannya orang ramah juga ke Arsya ya. Halo. Halo. Iya. Halo. Akhirnya selesai kita memperingati ulang tahun yang ke-10 dari pesantren Ora Aji Gus Miftah. Jadi aku ingat banget berapa tahun yang lalu, ya 9 tahun yang lalu bahwa aku di sini dulu nggak sebesar tadi, besar sekali, hebat. Sukses terus. Sayang banget ya. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai. Tadi senang banget bisa menghibur ke Ponpes Ora Aji. Setelah dari 2013 ke sekarang sampai 10 tahun dan meriah banget, senang banget lihat antusiasnya. Terima kasih warga Jogja tuh emang mantap. Terbaik, mantap, ramah dan pokoknya mudah-mudahan ke depan kita bisa balik lagi ke sini dan bisa menghibur lagi. Good night, terus kita batal nih guys ke Malioboro. Ya udah lah, gak apa-apa ya. Oke, dadah. Ayo. Terima kasih Tuhan, kau hadir. sedih.